Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwana fi din a'udzakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah al-hadits at-tasi' wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-509. Wa an Sahl bin Abi Hatmata radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Sahl bin Abi Hatmah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, idza kharastum, jika kalian bercocok tanam, fakhudhu, maka panenlah, wada'u ats-tsulutsa, dan biarkan sepertiganya. Fa illam tad'u tsulus, jika kalian tidak membiarkan sepertiganya, fad'u rubu', maka biarkan seperempatnya. Rawahu Al-Khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-hadis dhaif. Dha'afahu Al-Albani fi dhaifil jami'. Lianna fi isnadihi Abdurrahman ibnu Mas'ud ibnu Nayyar halis ini sanadnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani dalam dhaif al-jami', karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Mas'ud ibnu Nayyar. Qal ibnu Al-Qattan, berkata ibnu Al-Qattan, la yu'rafu halu, keadaan Abdurrahman ini tidak dikenal, atau bahasa yang lebih ringkas, majhul. Nah, karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa kita ambil sebagai faedahnya. Nah, Qala Al-Hafidh rahmatullah Al-Hadith Al-Ashir wa Khamsumi'ah, hadis yang ke 510. Wa At-Tab Ibni Asid radhiyallahu anhu qala, dari At-Tab Ibnu Asid semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ayyuh rasul inab kama yuh rasul nahlu wa tu'khada zakatuhu zabiban, rawahu al-khamsah wa fi ikhtar. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengira-ngirakan atau menimbang, ya, dimenanam kemudian diambil, ditimbang anggur sebagaimana korma ditanam dan ditimbang, kemudian zakatnya diambil ketika dijadikan sebagai zabib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima, namun dalam sanadnya ada yang terputus. Nah, al-hadis dhaif, dhaafahu al-Albani. Nah, lianna fihi inqita baina Sa'id ibn al-Musayyib wa At-Tab ibn Asid. Karena dalam sanadnya ada sesuatu yang terputus, yaitu antara Sa'id ibnu al-Musayyib dan At-Tab ibnu Asid. Nah, qala Abu Dawud lam yasma' minhu. Abu Dawud mengatakan Sa'id ibnu al-Musayyib tidak pernah mendengar dari At-Tab ibnu Asid. Taib, karena hadisnya dhaif maka tidak bisa kita ambil faidahnya. Hanya saja ada pernyataan waktu khada zakatuhu zabiban, anggur itu diambil zakatnya kalau sudah dijadikan sebagai zabib, kismis. Nah, sahih, karena zabib termasuk hasil bumi yang ada zakatnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Qala rahmatullah al-hadith al-hadi asar wa khamsumi'ah, hadis yang ke 511. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya semoga Allah meridainya, anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatullah wa fi yadi ibnatiha maskatani min dhahab, bahwa sungguhnya ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan putrinya, dan di tangan putrinya ada dua gelang dari emas. Faqala laha, maka Rasulullah bersabda kepada wanita itu, atu'tina zakata hadza, apakah kalian sudah menunaikan zakat perhiasan ini? Qalat la, wanita itu pun menjawab, belum. Qala ayasuruki ayusawwirakillahu bihima yawmal qiyamah siwaraini minnar. Rasulullah bersabda, apakah kamu mau, apakah kamu senang Allah akan memakaikan gelang di tangannya pada hari kiamat dengan dua gelang dari neraka. Fa'alqat huma, maka wanita itu pun melempar kedua gelang emasnya tadi. Rawahu ats-tsalatsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 3. Wa isnaduhu qawiyun, sanadnya kuat. Wa shahahahu al-Hakim min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Hakim mensahihkan dari hadis Aisyah, semoga Allah taala meridai. Naam, al-hadis hasan. Hasanahu Al-Albani rahmatullah. Maskatani tahniyatu maskah. Maskatani tahniyatu maskah. Wahuma siwaroni. Maskatani itu bentuk musanna dari lafad maskatun, artinya ialah dua gelang. Naam, fihi fawaid. Al-faidatul ula, al-murad bimra'atin huna Asma bintu Yazid ibnu Sakan. Asma bintu Yazid ibnu As-Sakan al-Ansariyah al-Ausiyah al-Ashhaliyah. Asma bintu Yazid ibnu Sakan, ibnu As-Sakan al-Ansariyah al-Ausiyah al-Ashhaliyah. Yang dimaksud wanita di sini ialah Asma bintu Yazid ibnu As-Sakan al-Ansariyah al-Ausiyah al-Ashhaliyah. Al-faidat ats-tsaniyah, wujubu zakah fil khulli al-mu'addi lil istiqmal. Wajibnya zakat perhiasan yang dipakai. Nah, ini istimewa, dipakai, enggak disimpan ya, tapi dipakai. Al-Faidatu Al-Thalisah. At-Tahdir liman la yu'addi zakat al-hulli. Peringatan keras bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Khawfus Sahabiyah min al-Iqab fi dunya wal akhirah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sahabiyah sangat takut dengan hukuman dunia dan akhirat. Itulah sebabnya gelangnya langsung dilempar, ya. Nah, karena diancam kalau tidak ditunaikan zakatnya akan diadab oleh Allah, dikenakan gelam dari neraka pada hari kiamat nanti. Qala rahimahullah al-hadith athani asar wa khamsamiah. Hadis yang ke-512. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Annaha kanat talbasu awdohan min dhahab. Bahwa sungguhnya beliau memakai perhiasan yakni gelang dari emas. Faqalat ya Rasulullah akanzun hu. Maka Ummu Salamah bertanya, apakah ini termasuk simpanan yang dicela wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, idza adaiti zakatahu falaisa bikanzin. Jika engkau tunaikan zakatnya maka tidak termasuk simpanan yang dicela. Rawahu Abu Dawud. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Darqutni dan Ad-Darqutni. Wa shahahahu Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-hadis sahih. Naam, shahahahu Al-Hakim ala syartil Bukhari wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim berdasarkan persyaratan Imam Bukhari dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Awdahan jam'u wadah. Wahuwa naw'un minal hulli. Awdahan itu bentuk jamak dari lafaz wadah, sejenis perhiasan. Wa yakunu asawiratan fil yadain wa khalakhila fir jilain. Wa yakunu asawiratan fil yadaini wa khalakhila fir jilain. Biasanya terbentuk gelam di tangan atau gelam di kaki. Itu awdah jamak dari wadah, perhiasan ya. Biasanya apa betul gelang tangan atau gelang apa? Kaki. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula. Wujub zakah fil hulli al-mu'addi li-isti'mal. Wajibnya zakat perhiasan yang digunakan, nah, yang dipakai. Asalnya al-kanzu al-madmum wa alladhi la tu'adda zakatuhu. Al-kanzu al-madmum huwa alladhi la tu'adda zakatuhu. Simpanan yang tak celah ialah perhiasan yang tidak ditunaikan zakatnya. Wa ammal ladzi tu'adda zakatuhu falaisa bikanzin. Adapun perhiasan yang ditunaikan zakatnya, maka tidak termasuk simpanan yang dicelah. Thalisa, soalu ahli ilmi, dalam hadis ini terdapat tuntunan untuk bertanya kepada orang yang berilmu mengenai permasalahan-permasalahannya, sebagaimana Abu Salamah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan sunhu, apakah gelang yang saya pakai ini termasuk kanzun, simpanan yang tercela, wahai Rasulullah. Nah, ini menunjukkan disyariatkan untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Qala ahmallah al-hadith as-salisa asar wa khamsumi'ah, hadith yang ke 513. Wa an Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqah min alladhi na'udduhu lil bait. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Dari Samuah ibu Jundub, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat barang yang kita pakai untuk jual beli atau barang dagangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam sanadnya ada rawi yang lemah. Nah, ikhtalafa al-ulama fi hadzal hadis, para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Fadhahaba ba'duhum ila annahu dha'if. Lianna fi isnadihi Sulaiman ibnu Samurah, karena dalam sanadnya ada Sulaiman ibnu Samurah, wahuwa majhul, orangnya majhul. Wabihi qala Adz-Dzahabi, dan ini merupakan pendapat al-Imam Adz-Dzahabi. Wa hassanahu Ibnu Abdul Bar. Tapi hadis ini dianggap hasan oleh Ibnu Abdul Bar. Nah, wa ala kulli hal, makna hadis sahih. Adapun keadaannya, walaupun ada yang mengatakan Thaif atau Hasan, tapi makna hadis ini sahih. Nah, wahwa wujub zakah fi urudit tijar, li umumi qawli ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan. Nah, apapun komentar para ulama tentang hadis ini, kesimpulannya maknanya sahih, yakni wajibnya zakat pada barang dagangan berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Nah, barang dagangan termasuk harta. Nah, qala rahimahullah al-hadis al-rabi asyar wa khamsumi'ah, hadis yang ke 514. Wa anna bi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa fi rikazi al-khumus. Mutafakun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, zakat rikas itu ialah al-khumus, seperlimanya atau 20%. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula, arikaz wa al-kanzu al-jahili yujadu fi batnil arbi. Arikaz wa al-kanzu al-jahili yujadu fi batnil arbi. Farikazu khas lima yakunu madfunan. Rikas itu adalah simpanan orang-orang jahiliyah yang ditemukan di perut bumi. Jadi rikas itu khusus barang-barang yang ditimbun di bumi. Orang jahiliyah itu kalau menyimpan harta kekayaan, nah itu dengan cara ditanam di bumi, ya aman. Masukkan apa ini? Peti, besi, ya. Tanah kasih peta. Kalau suatu ketika mau ngambil, enggak kehilangan jejak, ya, ada peta. Nah, petanya ini disimpan rahasia. Nah, hanya dikasihkan kepada siapa saja yang mereka kehendaki, ya. Nah, kalau mau ngambil, ya berdasarkan petunjuk di peta itu, ya. Berdirilah 3 meter di sebelah timur sumur belakang rumah. Majulah 10 langkah. Gitu. Dah, belok ke kiri 3 langkah. Nah, tujuan Anda ada di bawah kaki. Jangan langsung digali di situ. Karena enggak semuanya bisa hidup lama, mati juga dan kemudian lupa, bahkan petanya hilang juga. Nah, sampai kemudian bertahun-tahun. Nah, kalau sampai ada yang kemudian beli atau enggak sengaja gali tanah, nemu harta karun. Itu namanya rikas. Tapi harus timbunan orang-orang jahiliyah. Ciri-cirinya ialah ada lambang-lambang kekafiran atau kesyirikan. Biasanya itu emas, perak, enggak awet-awet. Yang mudah dimakan rayap, yang enggak. Enggak mungkin makan anak buah-buahan gitu ya. Mesti yang ditanamilah yang awet. Namanya wen rikas ya. Nah. Adapun kalau bukan simpanan orang jahiliya, bukan rikas namanya, lukotoh. Dia lukotoh ya harus diumumkan. Siapa yang punya ya. Nah. Jelas. Bukan istilah al-kanzu al-jahil. Al-faidatu ats-tsaniyah. Zakatu rikas al-khums. Maratan wahidatan. Qalilan au katsira. Zakat harta rikas itu seperlimanya, yakni 20% dari yang ditemukan tadi. Sekali saja zakatnya, sedikit atau banyak, sehingga enggak ada nisab-nisaban. Enggak ada haul-haulan. Ketika ketemu ya, langsung dizakati sekali saja. Seperlimanya, yaitu 20%-nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan, bagaimana cara menjamak wajibnya zakat perhiasan dengan hadis laisa fil khulli zakah? Shahahahu Abu Sur'a. Nah, baik. Jadi khawatirna asakumullah, masalah zakat perhiasan yang dipakai itu memang diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi yang rajih ada zakatnya. Ya. Nah, di antara pendapat yang mengatakan rajih itu mentaifkan hadis ini. Kalaupun sahih, yakni perhiasan yang tidak ada zakatnya itu yang tidak mencapai nisab. Ya, kalau sudah mencapai nisab ada zakat. Nah, jadi ada yang berpendapat emas perak itu dizakati kalau disimpan, enggak dipakai sebagai perhiasan, ya. Nah, kalau dipakai untuk cincin atau gelang itu enggak ada zakatnya. Tapi kalau simpan lepengan-lepengannya untuk jual beli kapan-kapan ya, untuk simpanan harta itu dizakat. Ikhtilafnya seperti itu. Tapi yang rajih, yang kuat dalam masalah ini berdasarkan hadis tadi, nah, jelas bahwasanya gelang itu kan perhiasan. Rasulullah tanya, apakah tunjukkan zakatnya? Jelas suara ya. Berarti ada zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.